Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa mu'alana sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim Al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yamitin. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana irhamna warham walidina warhamna jami'an innaka antar rahmanur rahim. Wa anzil ya Rabbana fi kulubina rahmah narhamu biha auladana wa narhamu biha ibadaka. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal kiamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa ma'azumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana urzukna, Allahumma ya Rabbana urzukna murafaqat wa mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ana imtithali awamirihi wa tiba'i sunnatihi. Wa'inna ya Rabbana ala tarkil ma'asi. A'inna ya Rabbana ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini terus kita bisa istiqomah di pengajian pada saat ini, yaitu pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita bisa semakin hari semakin dekat, semakin mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak kita bisa dikumpulkan bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, dan kelak bisa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau begitu cita-cita kita, berarti tempat seperti ini adalah sebaik-baik tempat, dan acara semacam ini adalah sebaik-baik acara. Acara untuk menggapai kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di bulan Rajab. Seperti yang biasa, hamba-hamba Allah di sana sini merayakan bulan Rajab, atau istilahnya merayakan perayaan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh itu adalah satu kemuliaan, karena makna merayakan Isra Mi'raj yang diadakan oleh kaum muslimin di penjuru dunia adalah untuk mengagungkan kisah Isra Mi'raj, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra Mi'raj artinya merayakan atau mengagungkan kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pelajaran-pelajaran di dalam perjalanannya, agar umat ini tahu kalau itu adalah agung. Jika tidak kita besarkan, mungkin orang hanya melihat sepintas begitu saja. Zaman-zaman rusak, banyak orang meninggalkan sholat. Dan sangat perlu bersama dihadirkannya sejarah Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, kemudian dibaca sejarah Isra Mi'raj dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita agar kita semakin tahu begitu pentingnya yang namanya salat. Satu ibadah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk kita. Tetapi saat itu sungguh istimewa, waktu Nabi bukan berada di atas bumi. Sementara amalan-amalan yang lainnya diwahyukan oleh Allah waktu Nabi Muhammad berada di bumi. Tapi spesial, khusus yang namanya sholat, Nabi Muhammad dipanggil ke atas langit ketujuh, atas Sidratul Muntaha dan Mustawa. Di tempat itulah Nabi mendapatkan pesan atau wahyu sholat. Dan begitu agungnya yang namanya sholat, begitu besarnya yang namanya sholat. Karena sholat ini adalah ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, al-ahdu baini wa baina 'abdi as-shalah. Ikatan antara aku dengan hambaku adalah sholat. Maka yang meninggalkan sholat lepas dari ikatan ini. Sehingga sebagian a'immah mengatakan itu keluar dari iman. Faman tarakaha faqad kafar, yang diambil oleh madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, yang meninggalkan sholat langsung dihukumi kafir. Biarpun dalam keadaan malas-malasan, akan tapi jumhur ulama mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat, asalkan masih meyakini sholat itu wajib, dia tidak kafir. Tapi hukumannya adalah besar, dipenggal lehernya. Allah. Tapi harus tahu bahwasanya dipenggal leher itu, memenggal leher bukan tujuan di dalam hukuman sholat. Akan tapi yang diinginkan adalah agar kembali kepada sholat. Sebab kalau ada orang meninggalkan sholat di sebuah negeri Islam, maka setelah ketahuan ia meninggalkan sholat, keluar dari waktu, maka diajukan ke mahkamah, lalu mahkamah mengistitab atau menyajaknya bertobat. Setelah diajak tobat berulang-ulang, diingatkan berulang-ulang masih tidak mau, baru didekatkan algojo kepadanya dan diangkat pedang di atas kepalanya. Kalau dia masih tetap tidak mau sholat, berarti sudah nekat mau mati dia. Jadi bukan langsung dipenggal seperti yang sering kita dengar oleh perilaku sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, akan tapi menegakkan syariat Islam dengan tanpa akhlak dan tanpa adab. Ada adabnya istitab. Sehingga kalau ada orang memenggal lehernya orang meninggalkan sholat sebelum diistitab, sebelum diminta tobat orang tersebut, maka dia kena takzir itu. Dihukum oleh mahkamah. Maka begitu indahnya di dalam Islam. Tujuannya agar umat ini mau sholat. Dan sholat itu unik. Coba diperhatikan. Bahwa yang namanya sholat, dan insya Allah hadis yang akan kita baca berurusan dengan sholat. Kemudahan sholat. Sholat itu sangat mudah. Dan Nabi tidak senang kalau ada orang merepotkan. Masih ingat beberapa hadis yang kita baca pada bulan minggu yang lalu tentang orang yang memanjangkan sholat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dimarahi oleh Rasulullah. Karena memang sholat tidak seperti itu. Sholat harus digampangkan dan dimudahkan. Mudah sholat. Dan kalau kita merenung, coba ibu, bapak, para pendengar, pemirsa semuanya, direnungi. Sholat. Tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh baring, tidak bisa baring boleh telentang, dan seterusnya. Yang sholat berdiri saja coba dibayangkan. Sholat itu paling 5 menit panjang. 3 menit cukup. Duhur. Sholat 3 menit. Dan kalau ada orang melakukan sholat, bawa apa kita lihat di kepalanya? Tidak ada apa-apa. Tidak memikul sesuatu. 3 menit. Akan tapi kalau orang kerja sisa sawah berapa menit? Orang yang mengangkat semen yang kerja di bangunan berapa menit? Saya buat contoh orang yang panas, yang keras dulu. Ketahuilah, orang yang biasa kerja di bangunan sekalipun belum tentu bisa sholat. Padahal dia biasa kerja keras. Padahal sholat cuma 3 menit berdiri, rukuk, sujud. Ibu-ibu yang sering jogging dan senam di mana itu? Belum tentu dia bisa melakukan sholat. Padahal senamnya berjam-jam, bermenit-menit sampai keringatan. Tapi melakukan sholat tidak sampai seperti itu. Tapi belum tentu bisa melakukan sholat. Yang jaga toko itu berdiri berjam-jam. Bahkan ada sebuah toko di kota sana, itu enggak boleh kalau yang jaga itu duduk. Betul kan? Nah, bertahan berjam-jam hanya untuk 500 ribu atau 600 ribu. Tapi lihat, untuk 3 menit sholat belum tentu bisa, padahal sangat mudah. Kenapa begitu? Inilah disebutkan bahwa kalau pengen tahu orang yang dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat adalah orang yang tidak mau sholat. Karena begitu mudahnya yang namanya sholat, kenapa dia tidak bisa melakukan sholat? Karena Allah tidak memilihnya. Padahal kalau dipikir sholat sangat gampang, apa sih sholatnya, susahnya sholat? Wudhu juga gratis, gak bayar. Semua ibadah berat. Haji perlu ke Mekah, naik pesawat, mungkin ada yang takut pesawat, mabuk dan sebagainya. Zakat memotong sebagian hartanya. Apalagi puasa lapar, lihat es ngiler. Lihat, ini semuanya berat, tapi yang namanya sholat gak ada. Cuma 3 menit, puasa sepanjang hari. Haji perlu waktu berhari-hari dan seterusnya. Akan tapi yang namanya sholat sangat ringan. Tapi kenapa ada orang yang tidak bisa melakukan sholat? Jawabnya adalah itulah hamba Allah yang tidak dipilih oleh Allah untuk mulia. Itu hamba Allah yang dihinakan oleh Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita ada yang tidak melakukan sholat. Na'udzubillah. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahannam. Dan orang menolong orang yang tidak sholat bukan sesuatu pahala. Haram hukumnya karena dia orang kurang ajar kepada Allah. Seorang istri yang menanakkan nasi, mencucikan baju untuk suami adalah ibadah. Tetapi kalau ternyata menanak nasi dan menanak nasi mencuci baju untuk suami yang tidak sholat, jadi maksiat. Allah. Seorang bapak, seorang suami mencari nafkah. Allah. Kerja keras, meres keringat, banting tulang, kena terik matahari. Mungkin juga kena hujan, lumpur dan segala macam. Lihat, setelah pulang membawa duit, diberikan kepada istrinya yang tidak sholat, tidak mendapatkan pahalanya orang jihad di jalan Allah, akan tapi tambah maksiat. Maka ini harus kita perhatikan di rumah kita. Tidak boleh ada orang yang tidak sholat. Semuanya harus sholat. Dan jika ada di rumah kita satu orang yang meninggalkan sholat, maka akan dicabut barokah rumah tersebut. Ada aja masalah. Ada aja masalah. Lihat, anaknya tiba-tiba suka, dia susah diatur. Suaminya masya Allah kalau ngomong nyelekit, atau istrinya kalau ngomong nyelekit, waduh, habis barokahnya rumah dicabut karena satu orang yang tidak sholat. Siapa satu orang yang di dalam rumah itu? Bukan anak istri saja, orang yang bersama kita, pembantu kita, karyawan kita. Allah. Dan jangan enak-enak naik haji wahai pak haji, dan jangan enak-enak umrah hei jago umrah, sementara di rumah ada satu orang yang tidak sholat. Mau dibawa kemana haji dan umrahmu? Orang yang tidak sholat di rumah kita menjadi sebab kita diseret ke neraka jahanam. Cuman kadang kita tidak peduli. Ustadz bangun pondok pun kadang tidak peduli yang kerja itu sholat atau tidak. Makanya di sini tidak boleh seperti itu. Yang kerja apapun harus sholat. Bareng-bareng masuk surga. Kadang orang bangun musola, bangun masjid pun. Panitia masjidnya tidak sadar kalau tukangnya enggak sholat, karena memang tidak pernah dikontrol. Yang dipikirkan pokoknya pondoknya gede, itu tanda bahasanya kurang tulus. Pengen disebut hebat di dunia saja. Sementara ada satu yang kerja tidak sholat. Mau kemana ustaz dan pak kiainya? Mau ke surga digandoli sama orang tersebut, masuk neraka. Jangan senang bangun masjid, akan tapi harus kita pikirkan siapa yang bekerja di dalamnya. Allah. Semoga Allah menjaga orang yang bersama kita agar menjadi ahli sholat. Baik, inilah insyaAllah sekilas tentang sholat ya. Dan sholat sangat mudah, tidak susah. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Kenapa enggak bisa sholat? Ngajarinya gimana? Pakai mukena. Kalau ada makna, kalau enggak pakai ibu pakai baju busana muslimah seperti ini. Yang penting sekujur tubuhnya tertutup, lengan boleh terlihat. Lengan boleh terlihat, ini boleh terlihat. Telapak tangan dan punggungnya boleh terlihat. Ada sebagian ustaz ngomong punggungnya enggak boleh terlihat. Ya dimaklumi itu ustaz ngantuk, waktu ustaznya nerangkan dia lagi ngeliwat di dapur. Ada aneh-aneh. Ada lagi ustazah di Cirebon bagian sana atau mana ya, itu kalau tidak pakai mukena enggak sah. Padahal menutup aurat yang penting. Mukena tidak harus putih, pakai apa saja. Yang penting jangan gambar ada tulisannya, jangan lihat aku. Ini akan ganggu orang di belakangnya. Jangan pakai tulisan-tulisan. Jadi polos ya, warna apapun, hitam, apa boleh. Ini cuman memang sebaik-baik warna adalah putih. Baik. Jadi tidak ada masalah. Cuma ada yang mengatakan bahasanya, kalau tidak pakai mukena enggak boleh. Kemudian kalau tidak pakai warna putih enggak boleh. Ya. Itu ya karena memang kedangkalan ilmunya. Padahal yang penting nutup aurat. Jangan dipersulit orang itu melakukan sholat. Dengan baju busana muslimah yang dipakai, adapun kaki terlihat tinggal pakai kaos kaki, beres. Jadi kemanapun berada, seorang wanita siap melakukan sholat. Biarpun di atas kendaraan. Dimanapun berada. Dipermudah. Dan para bapak-bapaknya pun yang penting menutup aurat antara pusat dengan lutut. Perut ke dada gak ada masalah, dibuka tetap sah saja. Cuman ya harus pakai adab dong sholat. Masa setelah ini pulang jadi imam khotib Jumat pakai kolor gitu ya. Ya gak benar, mentang-mentang sah. Harus ada adab dan tata krama. Adab. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Allah yang memerintahkan kalau kita hendak melakukan sholat. Berdandan. Paling tidak ada sesuatu yang nyandar di pundak kita. Apakah sorban atau baju. Harus ada yang menyandar di pundak kita. dan upayakan di atas kepala ada sesuatu yang menutup, apakah itu kopiah, topi atau imamah, sebab Nabi tidak pernah membuka kepalanya kecuali waktu haji dan umrah. Termasuk di dalam sholat, bahkan kalau masuk WC, Nabi pun selalu menggunakan kepala, tutup kepala. Ini perlu diamalkan hal-hal adab dan tata krama. Kalau ada orang sholat gundulan, sah. Jangan dipaksa harus pakai kopiah. Cuman yang normal, yang sadar, enggak masih ada kopiah, kenapa enggak mau pakai kopiah? Untung-untung pakai imamah di dalam sholat itu. Itu adalah kemuliaan. Baik, ini saja. Mari kita lanjutkan membaca kitab hadis At-Tajridus Shorih dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Dan ibu bapak, ada beberapa selebaran. Kami himbau kepada semua yang berurusan dengan internet. Mungkin pernah membuka web buyayahya.org. Semua artikel-artikel yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan saat ini ada di situ. Misalnya waktu masuk bulan Rajab ada hukum puasa Rajab. Di dalam Isra Mi'raj kita pun juga ini catatan, 5 catatan penting di balik catatan penting di balik kisah Isra Mi'raj. Ini juga ada dibagi-bagi, tinggal fotokopi. Yang melihat di web bisa dicopy dan dibagi-bagi, atau yang mendapatkan nanti tolong dibagi. Jangan hanya sekedar dibaca sendiri. Kalau tidak membaca jangan mengambil, mubazir nanti. Jadi yang mengambil harus membaca. Kalau tidak membaca harus dikasihkan orang lain. Jangan hanya ngambil. Ada orang itu latah, ngambil saja bingkus kacang. Nalillah. Begitu sudah. Bagaimana ilmunya bisa manfaat? Kalau sudah mengambil kertas ini harus dijaga. Ada nanti masalah ayat mutasyabihat. Kemudian nanti sebentar lagi Syaban. Ada yang perlu disebar, barangkali masjidnya kecolongan. Kecolongan azan. Azannya jadi satu, bedanya dua. Nanti baca itu artikel yang menjelaskan tentang azan Jumat dengan dua azan. Dan itu dengan hujah-hujah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Yang sudah merupakan kesepakatan. Dan juga sudah ada di situ. Mohon disebar luaskan itu semuanya. Ini saja kepada para asatidz untuk memulai membacanya. Fadlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bihi ilay qala an sayyidina Jabir radhiyallahu an hadith Mu'ad wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wallayli idza yaghsha. عن سيدنا جابر رضي الله عنه حديث معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. عن سيدنا جابر رضي الله عنه حديث معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. تفضل كمل الحديث بعده. وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصلاة ويكملها. وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصلاة ويكملها. وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصلاة ويكملها. حدث بعده نفس المعنى. حدث بعده. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau hadis lengkapnya itu di menjelang malam itu, mendekati maghrib itu, datang dua orang laki-laki, seorang laki-laki membawa tempat air untuk menyiram air. Melihat Sayyidina Mu'adz sholat, langsung ya, tempat air diletakkan lalu sholat bersama Sayyidina Mu'adz. Rupanya waktu itu Sayyidina Mu'adz, ini hadisnya, wa akbala ila Mu'adz, kemudian menuju kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, faqara bi suratil Baqarah. Allah. Sayyidina Mu'adz sholat itu kok membaca sholat Al-Baqarah, Awin Nisa atau An-Nisa. Fantolaq ar-rajul, kemudian orang laki-laki itu pergi. Wa balaghahu, kemudian sampai berita kepada Nabi anna Mu'adzan nala min. Wa balaghahu, sampailah kepada orang tersebut anna Mu'adzan nala minhu, Sayyidina Mu'adz marah. Menegurnya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi Mu'adzan, kemudian ngadukan tentang Mu'adz yang telah menyalahkan orang tersebut. Kemudian ini hadis Mu'adz. Qala lahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah hadis Mu'adz. Dari Jabir bin Abdullah tentang hadis Sayyidina Mu'adz tadi yang mengimami salat tapi panjang. Sampai beritanya kepada Nabi. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada lahu, kepada Sayyidina Mu'adz, falaula sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la. Falaula maknanya halla. Kenapa tidak kau pilih? Halla itu tahdid atau memberi petunjuk, himbauan yang baik. Falaula, kenapa tidak kau baca sabbihi isma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha. Jangan panjang-panjang, jangan itu. Kenapa tidak kau baca yang pendek saja? Termasuk itu Ausatil Mufassal, masih ingat? Ada Tiwal Mufassal, ada Ausat Mufassal, ada Kisar Mufassal. Tiwal adalah mulai surat Qaf sampai Abasa, juz Amma. Yang wasat yang tengah-tengah mulai Amma Yatasalun sampai Fatuha. Ini termasuk di dalamnya. Jadi umumnya kalau sholat jadi imam itu ngambil yang Ausat itu. Jangan juga terlalu pendek, tapi jangan juga terlalu panjang. Paling tidak itu loh. Samsi wa syamsi wa duhaha. Sabbih isma rabbikal a'la. Wallayli idha yahsha. Atau wallayli idha yahsha. Jadi diajar oleh Nabi SAW jangan terlalu panjang. Kalau pengen panjang, paling inilah. Sepanjang itu. Boleh membaca ayat yang lainnya. Barangkali ingin menghatamkan Al-Quran sepanjang sholatnya. Tetapi jangan ukurannya lebih dari model-model ayat semacam ini. Boleh misalnya dari alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, tapi panjangannya. Sebab yang dipentingkan adalah ukuran waktu, perkiraan waktu panjangnya dalam melakukan sholat. Agar tidak jadi fitnah, agar tidak merepotkan. Sebab di belakang itu ada orang yang lemah. Sampai dikatakan, disabdakan Nabi kemarin itu, sebab fa'inna khalfahu dhaif wal kabiru, ada orang lemah yang sakit, orang tua yang pengen cepat sholat. Ada orang sibuk yang pengen berwadal hajati, yang orang punya hajah. Maka jangan sampai kau melakukan sholat seperti itu. Dan halam hadis itu juga disebutkan. Falala sholaita bisabihi. Kenapa kau tidak melakukan sholat dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Atau wasyamsi wa duhaha. Wallayli idha yahsha. Baca ayat itu. Fa innahu yusalli wa ra'akal kabiru. Lanjutan hadis itu. Sesungguhnya sholat di belakangmu ada orang tua. Wadda'ifu, orang yang lemah fisiknya sakit. Wadul hajati, dan orang yang punya hajat. Ini adalah pendidikan dari Nabi untuk memperingan sholat kalau menjadi imam. Kalau pengen sholat. Dalam riwayat lain Nabi marah kalau orang sholat panjang. Naam. Kalau ini di rumahmu. Kalau sholat sendiri, sholat sunnah sendiri boleh dipanjang-panjangkan. Baik, kemudian ini hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujizu sholata wa yukamila. Nabi itu kalau sholat itu cepat, kalau sholat fardu. Tapi sempurna. Maksudnya, membaca rukun-rukun sekaligus sunnah-sunnahnya sebisa mungkin dibaca. Tapi tidak membebani orang yang berjamaah bersama Nabi. Mulai dari kabirawunya dibaca kalau kita ya, sunat. Mari bacaan-bacaan tambahannya dibaca, tapi tidak terlalu lama. Tidak merepotkan orang. Nabi itu paling cepatnya sholat, paling ringkasnya sholat, tapi paling sempurnanya. Jadi pas, maka ukuran-ukuran seperti itu yang diajarkan Nabi itu loh. Bacaannya kalau sholat malam itu paling tidak sepanjang sholat wasyamsi wa duhaha. Atau sahwi, itu yang paling panjang. Jangan merepotkan orang, jangan merepotkan jamaah. Jadi Nabi paling sempurna Jadi biarpun Nabi cepat, tapi sempurna. Bukan maksudnya cepat hanya rukunnya saja. Subhanallahnya hanya sekali. Lengkapi tiga kali kalau bisa. Cuman jangan terlalu lama-lama, khususnya di dalam bacaan surat waktu berdiri. Kemudian hadis selanjutnya, karena ini mengulang dari apa yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. An Abi Qatadah qatadah diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innil aqumu fis salati, aku mendirikan salat. Nabi melakukan salat. Uridu an utawwilu fiha, aku rencana ingin memanjangkan. Tapi ingat panjangnya Nabi tentu panjang yang syar'i, bukan panjang yang menyiksa. Maksudnya Nabi ingin memanjangkan salatnya. Fa asma'u buka as-sabi, aku akhirnya aku mendengar tangisnya bayi. Fa atajawwazu, maka aku percepat. Mula-mula aku ingin membaca salat surat agak panjang, cuman setelah aku mendengar ada bayi menangis, atajawwaz, aku percepat, aku persingkat. Salati salatku. Karahiyata, karena takut, karena tidak senang aku, an asyqa ala ummihi, untuk menyusahkan ibunya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mikir, ada bayi nangis. Langsung dipercepat sholatnya, sebab apa? Ibunya dijamin kepikiran kalau melihat bayi nangis. Maka ini pendidikan dari Nabi sampai seperti itu. Begitu kasih sayangnya Nabi kepada anak kecil. Maka Nabi pun pernah menggendong anak kecil. Kalau ibu sholat pun boleh menggendong bayi. Kalau ternyata bayi menangis, imamnya pun dihimbau, disunnahkan untuk mempercepat. Dari riwayat ini, para ulama memahami banyak hal. Di antaranya, boleh seorang ibu itu sholat di masjid. Makanya aneh kalau ada sebagian tempat wanita enggak ada ke masjid, enggak boleh ke masjid katanya. Enggak tahu dari mana itu sumbernya. Siti Aisyah, istri-istri Rasulullah, masih ingat kita hadis Riyadhus Shalihin pada pertemuan yang lalu. Sampai istri Nabi itu membuat di tiang itu ada tali pengikat untuk ngikat tangannya biar enggak tidur. Lalu Nabi marah. Jangan seperti itu, kalau ngantuk istirahat, kalau sudah sehat baru sholat lagi. Mereka pada sholat di masjid. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya perempuan bukan saja sholat di masjid, membawa anak. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada bayi nangis, maka Nabi mempercepat salatnya agar ibunya tidak terganggu dengan anaknya, agar ibunya tidak was-was. Ini adalah pendidikan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang jadi imam. Bagaimana jika ibu lagi salat sendiri misalnya, lah kok mendengar ada bayinya, ada butuh menangis, ibu percepat. Cuman kalau ada kasus-kasus darurat begitu, jangan punya hobi salatnya cepat. Itu sudah enggak benar. Artinya dalam keadaan tertentu, maka kita mempercepat sholat kita untuk segera bisa menolong bayi tersebut. Dan ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaqah, kasih sayangnya Nabi kepada anak kecil. Ini saja, karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang cara sholat Nabi mempermudah sholat dan menggampangkan sholat, meringankan sholat, agar tidak merepotkan para jamaah yang berjamaah dengan kita. Baik, ini saja, langsung saja kita kepada kitab Riyadhus Shalihin. Dasar sampai kepada hadis yang ke 269. Hadis yang ke 269. An Anas diriwayatkan dari Sayyidina Anas, qala musannif rahimallahu taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dar min ila anqal. Wa an Anas dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalan, beliau bersabda, man la'ala jariyataini, barang siapa, ala itu menanggung. Menanggung, kalau sudah ala itu bukan urusan makan. Toh. Menanggung, urusan pendidikannya, urusan kehidupannya. Jariyataini, dua anak perempuan. Dimaknai dua anak perempuan. Hatta tablugha, sampai menginjak dewasa. Ja'a yaumal qiyamati, akan datang di hari kiamat orang tersebut. Ana wa huwa kahataini, aku dengan orang tersebut seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu, menggenggamkan jemarinya. Dua begini. Ana wa huwa kahataini. Dua telunjuknya di dua begini. Maksudnya aku dengan orang tersebut jajar begini. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan di situ jariyataini ay bintaini, dua anak perempuan. Pada masa jahiliyah orang merasa ogah-ogahan kalau mendapatkan anak perempuan. Bahkan merasa malu. Bahkan sampai hari ini pun ada orang kalau sudah punya anak perempuan itu bingung, kebingungan. Subhanallah. Kalau kita diberi oleh Allah dua anak perempuan, maka sebetulnya telah diantarkan kita kepada kemuliaan kalau kita faham. Pintu kebaikan dibuka untuk kita. Kalau kita merawatnya dengan benar, kita beri pendidikan yang benar sampai dewasa, maka kita akan bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Islam memang memuliakan wanita. Memuliakan wanita. Dan ini khusus para wanita. Jadi merawat wanita akan bergembira bagi seorang bapak yang diberi oleh Allah karunia anak perempuan dua. Maka itu adalah dalam riwayat lain nanti adalah itu benteng dari api neraka. Hijab dari api neraka. Maka berbahagialah jika ada di antara kita mendapatkan anak-anak putri. Rawat dia. Cuma di sini sebutkan hatta yabluha, hatta tabluha, sampai usia balig. Para mufassirin mengatakan bukan maksudnya balig setelah haid itu, bukan. Maksudnya setelah ada yang menanggungnya. Jadi kita serahkan kepada suaminya yang bakal menanggung urusan nafkahnya, maka itu kemuliaan. Jadi kemuliaan seorang tua, baik bapak atau ibu, di dalam merawat anaknya adalah di saat bisa menjaga anak sampai dihantarkan kepada pernikahan yang mulia. Sebab tabligh di sini bukan dikatakan balig, sebab balig karena umur 9 tahun belum bisa ngapa-ngapain. 10 tahun belum bisa ngapa-ngapain. Artinya sudah kita serahkan kepada suami yang benar, yang soleh, yang bertanggung jawab, itu surga bagi orang tuanya. Cuman tidak banyak orang senang surga. Pengen ditunda-tunda urusan anaknya nikah sampai masuk zina. Neraka lagi buat ibu bapaknya. Sampai anaknya pergaulannya dengan laki-laki. Lihat banyak para orang tua semacam itu. Sementara kalau pengen mulia, jaga anak sampai usia dewasa, usia layak nikah, carikan suami yang soleh, lepaskan kepada suami tersebut, bebas kita tanggung jawab di hadapan Allah. Sekaligus kita mendapatkan kabar gembira akan bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pengennya cepat mendapatkan kemuliaan, ada ditunda-tunda. Bapak yang menunda-nunda, ibu yang menunda-nunda. Jadi di sini berbahagialah wahai para orang tua. Kalau punya anak perempuan, perhatikan keselamatannya dia. Kalau Anda memperhatikan urusan nafkahnya, beri makan, beri minum, beri baju. Bukan itu, tarbiyah. Sampai dipikirkan hatta tabluh, sampai dia butuh pernikahan, usia pernikahan. Engkau nikahkan dia, maka saat itu pun Anda akan dapatkan kemuliaan. Akan bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian dalam riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya begitu memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Diperhatikan kabar gembira bagi para orang tua, termasuk di sini adalah ibu yang ditinggal suami dan seterusnya, karena ada hadis berikutnya ini seorang perempuan. Wa an Aisyah, tak diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah berkata, dakhalat alayya imra'atun, datang kepadaku seorang perempuan. Dakhalat alayya imra'atun, datang kepadaku seorang perempuan, wa ma'aha ibnatani, dengan dua anak perempuan. Seorang ibu datang dengan dua anak perempuan. Laha, yang ia miliki. Maksudnya anaknya dua. Tas'al, meminta sesuap nasi. Falam tajid indi syai'an. Rupanya setelah dia datang kepadaku, falam tajid, ia tidak menemukan indi padaku syai'an, sesuatu. Siti Aisyah enggak punya rupanya. Enggak punya apa-apa yang bisa diberikan. Ghairat tamratin wahidatin, kecuali ada satu tamr, satu kurma satu. Kurma satu. Cuman Siti Aisyah begitu tidak ingin melepas orang meminta dengan tangan kosong. Apapun yang dimiliki, biarpun satu tamar diberikan. Karena Nabi pernah bersabda, la yarsyu min indik sa'ilun walau bisyikki tamratin. Jangan sampai ada seorang pulang darimu biarpun hanya dengan sebelah, separuh daripada buah kurma. Maksudnya sangat dihimbau. Kalau ada orang meminta kepada kita, jangan sampai pulang dengan tangan kosong, biarpun hanya dapat satu kurma. Apapun yang kita miliki. Baik. Fa'ataituha, kemudian aku berikan kepada ibu tersebut. Iyaha, kepada kurma, satu kurma tersebut. Faqasamatha baina ibnatayha. Rupanya kurma tadi dibelah jadi dua oleh sang ibu. Walam ta'kul minha, dan ibu itu pun tidak memakan dari kurma tersebut. Tsumma qamat, kemudian berdiri ibu tersebut, fakhrajat keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Alaina, kepada kami. Fa akhbartuhu, kemudian aku bercerita tentang seorang ibu yang merawat dua anak perempuan. Faqala Nabi bersabda, Manubtuliya, barang siapa diuji oleh Allah, min hadhil banati, dengan anak-anak perempuan seperti ini, bisyai'in, dengan sesuatu. Maksudnya kalau ada orang diuji oleh Allah dengan anak perempuan, diberi anak perempuan, fa ahsana ilaiha, kemudian dia berbuat baik kepadanya, diberi pendidikan yang baik, diberi makan yang baik, kunna, maka anak-anak perempuan tersebut, lahu, bagi orang tersebut, sitran, sebagai satir penutup minan nari, dari api neraka. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi begitu mulianya anak-anak perempuan. Tapi yaitu kapan? Mulai dari ia terlahir, kita rawat, kita besarkan. Ibu mungkin ada seorang janda, mungkin punya anak perempuan. Allah, ini kemuliaan perempuan, bukan laki-laki di sini. Perempuan, anak perempuan dimuliakan, dijaga dengan benar sampai dihantarkan ke pernikahan, surga bagi orang tuanya. Tapi ada ibu yang rusak anaknya, na'udzubillah. Suatu ketika mendengar ibu yang menjerumuskan anaknya, yaitu tadi dinikahkan dengan orang yang enggak benar sampai akidahnya keluar dari Islam, itu ibunya masuk neraka dulu tuh. Atau yang ibu menunda-nunda pernikahan sampai anaknya nangis-nangis pengen nikah enggak bisa karena permintaan ibunya begini. Ibunya banyak tuntutan sampai anak perempuannya mau nikah enggak bisa. Waduh, itu neraka itu. Enggak bakal duduk dengan Nabi karena tidak mendidik yang benar kepada anaknya. Hati-hati wahai para orang tua kalau mempersulit urusan pernikahan anaknya. Karena zaman-zaman rusak perzinaan, sebab-sebab zina ada di mana-mana. Cari pasangan yang baik, cari pasangan yang soleh, insyaAllah akan muliakan anak kita. Dan juga ada riwayat lain, ternyata bukan sebatas anak perempuan saja. Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Musnadul Firdausnya, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya. Nabi SAW bersabda bahasanya, man 'ala bintaini, barang siapa yang menanggung urusan dua anak, bintaini, au ukhtaini, atau seorang laki-laki mempunyai dua kakak, beradik atau adik perempuan dua, au khalataini, atau ternyata bibinya perempuan itu butuh bantuan, dirawat, atau au jaddataini, atau rupanya nenek, Allah, perempuan, nenek, karena perempuan itu lemah, perlu dia dirawat, au ammataini, atau bibik-bibiknya, fa huwa ma'i fil jannati, ia berada di surga kahataini, seperti ini cemar ini. Jadi ternyata melebar, bukan pertama memang hadis riwayat tentang dua anak perempuan, karena memang banyak orang laki-laki, para bapak itu kalau sudah punya anak perempuan, aduh, perempuan sampai hari ini, dan itu adalah simah jahiliyah. Kalau pengen tahu orang model jahiliyah itu, kalau pengen punya anak hanya laki-laki tok, biasanya mempertahankan urusan yang punya pondok, nasab, segala macam. Jadi persis orang-orang jahiliyah. Jadi misalnya punya nasab, sehingga waduh punya anak perempuan, nanti nasab saya enggak ada. Padahal dikirim surga ini oleh Allah, diberi anak perempuan, kalau dirawat surga baginya. Cuman ternyata tidak legowo persis. Kalau orang jahiliyah dahulu itu kalau punya anak perempuan langsung mukanya padam. Mukanya gelap. Dan lalu cuman bedanya enggak dikubur hidup-hidup. Ya, orang zaman sekarang. Tapi rasa tidak suka di saat mendapatkan anak perempuan, hati-hati, itu alamat. Bahasanya dia itu adalah bukan orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena dikirim oleh Allah kabar gembira, ternyata dia tidak menerima. Ternyata bukan saja urusan anak-anaknya saja. Tapi ternyata kalau punya bibik perempuan dua, tolong diperhatikan. Kalau punya nenek perempuan dua, diperhatikan. Saudari-saudarimu tolong perhatikan. Yang punya adik perempuan dua atau lebih, dirawat sampai dia dewasa, dihantarkan ke pernikahan yang mulia, surga bagi orang tersebut. Secara umum dari hadis ini menunjukkan begitu pedulinya Islam kepada wanita. Dan alangkah indahnya kalau kita patuh kepada syariat Nabi. Maka enggak perlu dengan istilah undang-undang kesetaraan gender itu. Undang-undang kesetaraan gender memang kalau dititik bisa saja berhelah, tidak salah. Memang kesalahan undang-undang kesetaraan gender adalah di situ dibuat undang-undang yang membuka celah. Penafsiran-penafsiran yang menjerumuskan. Dan mereka memang licik orang yang mengadakan undang-undang kesetaraan gender. Undang-undang itu tidak bisa kita langsung vonis itu salah. Tidak bisa. Kenapa? Memang mutlak. Jadi dibuka. Tapi penafsirannya nanti bisa rancu. Seorang anak bisa durhaka sama orang tua dan sebagainya. Maka hati-hati kalau sudah dialog kesetaraan gender, jangan serta-merta mengatakan itu salah. Karena mereka dengan keliciannya memang sudah membuat seperti itu. Jadi kalaupun kita salahkan begini, dia akan lari dari sini. Tapi yang menjadi salah secara umum undang-undang kesetaraan gender itu adalah membuka celah penafsiran seorang perempuan bisa seenaknya sendiri sehingga malah merepotkan mereka. Mulai dari urusan pernikahan, perwalian, dan sebagainya, nanti akan merusak. Karena dibuka. Sementara kalau sudah membuat undang-undang itu jangan sampai membuat banyak penafsiran. Jangan sampai membuka celah untuk banyak penafsiran yang akan menjadikan banyak khilaf nanti di kalangan orang-orang yang ngerti hukum tersebut. Maka ini yang menjadi masalah. Sekarang ada emansipasi wanita. Mau diapain wanita? Sekarang ada di Cirebon katanya sih. Ada pejuang wanita. Kayak ulama dulu tidak memperjuangkan wanita. Sudah jelas hadis Nabi. Ada ustaz pejuang wanita atau bagaimana? Tidak tahu gelarnya apa itu. Pejuang wanita atau enggak? Yang memperjuangkan wanita adalah ulama-ulama kita menjelaskan tentang bagaimana wanita. Memuliakan wanita. Nabi sendiri muliakan wanita kurang apa? Diberi kabar gembira surga bagi orang, apakah para bapak-bapak yang punya anak perempuan. Kalau punya bibi perempuan, punya pam, bibi perempuan, punya nenek, punya saudari perempuan, rawat, berhormati mereka, muliakan sampai hantarkan ke pernikahan. Kalau sudah menikahkan, sudah ada menanggung nafkahnya, maka surga baginya. Sungguh tidak ada agama seindah Islam, maka enggak perlu lagi kita ikut undang-undang di luar sana. Ada istilah hukuk madaniyah atau undang-undang perlindungan kepada masyarakat sipil dan sebagainya. Tapi kalau bukan diambil dari syariat Nabi Muhammad, ketahuilah itu pincang dan tidak akan benar dan juga akan menimbulkan permasalahan yang banyak. Maka secara umum undang-undang kesetaraan gender adalah fitnah. Yang enggak terima ya duduk, yang jelas kita bahas satu persatu, kita jelaskan fitnahnya di mana. Tapi kalau tidak bahas satu persatu nanti jadi fitnah lagi. Kita pernah duduk dengan beberapa orang masalah kesetaraan gender. Ada sebagian tokoh yang mengatakan, kenapa Buya tidak tegas? Oh, saya tidak mau terjebak. Karena memang undang-undang kesetaraan gender itu tidak, poin-poinnya itu poin yang terbuka. Itu yang menjadi salah. Jadi membuat orang bisa punya penafsiran-penafsiran yang salah. Bukan karena poinnya ini salah pasti. Tidak. Karena memang mereka memikirkan untuk menjerumuskan orang. Sehingga kalau membawa kita pada Islam, boleh. Dibawa kepada kafir, boleh. Bawa kepada akidah yang benar, boleh. Baik. Ini yang menjadi masalah. Sementara kita jelas Islam, kalau Nabi, kalau Rasulullah, para ulama menjelaskan begini, ini loh yang ada di dalam Islam. Jadi enggak perlu dengan undang-undang kesetaraan gender itu. Jadi yang menyeru kepada kesetaraan gender itu seolah-olah merendahkan Islam. Kalau perlu, kita itu bukan undang-undang kesetaraan gender. Kita perlu keadilan. Nanti laki-laki juga protes. Kalau ternyata laki-laki protes ya. Nikah sama-sama mencari kesenangan, kok saya suruh cari nafkah segitu nantinya. Jadi banyak hal-hal yang ternyata kalau bukan disandarkan pada Islam, maka itu akan menjadi rusak. Maka yang perlu kita bangun bukan kesetaraan gender, akan tapi bagaimana kita itu membela semuanya atas dasar Islam. Yang perlu dibela dalam rumah tangga bukan istri saja, tapi suami pun perlu dibela. Ada enggak istri zalim pada suami? Wadah. Anak pun perlu dibela. Lihat, orang tua perlu dibela. Jadi kemanusiaan itu yang diajar oleh Islam. Bukan wanita, tok yang dibela seolah-olah ada kedoliman. Wong yang ngadu kepada kita pun ternyata bukan wanita, tok yang dolim. Padahal enggak ada undang-undang kesetaraan gender ya. Padahal enggak ada undang-undang kesetaraan gender bukan membela perempuan. Ternyata ada seorang laki-laki datang ke sini. Masya Allah, kalau sudah suami istrinya itu, aduh. Kasar ini, tidak pernah megang uang segala macam, kemudian tiba-tiba jual sana jual sini, utang sana utang sini, membebankan kepada suami dan banyak, dan itu pun tidak kalah banyaknya dengan perempuan yang dizalimi. Karena permasalahannya apa? Kita itu tidak membela manusia, membela kita perlu namanya membangun keluarga, usroh itu. Siapa yang ada di dalam rumah tangga itu? Suami perlu dibela, jangan sampai ada istri yang zalim pada suami. Istri perlu dibela ini. Jadi enggak ada pembelaan kepada perempuan saja, memangnya agama untuk perempuan saja? Semua umat Nabi Muhammad dan yang paling mulia di antara kita adalah yang bertakwa, yang menjalankan tugas-tugas kewajiban. Para wanitanya menjalankan kewajibannya mulia. Laki-laki menjalankan kewajibannya mulia. Dan semua itu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah, maka cukup kita kembali kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang terakhir kita baca pun ini sungguh menjelaskan bahwasanya begitu memuliakannya Islam kepada kaum wanita, sehingga kaum laki-laki diseru, hei kaum laki-laki pengen surga, itu perhatikan adik-adik perempuanmu di rumah. Hei kaum laki-laki pengen surga, itu paman, bibi-bibimu yang ada di rumahmu kau rawat. Hei kaum laki-laki pengen surga dengan muliakan, itu ada anak perempuan. Hei ibu-ibu, jangan merasa minder dengan anak perempuan yang ada di rumahmu. Itulah pintu surgamu. Maka rawat dia, benar, hantarkan ke pernikahan kemuliaan, maka anda akan dapatkan surga seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih kepada guru kita yang mulia Bu Yahya atas pemaparan dua kitab hadisnya. Dan selanjutnya langsung saja kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung, kami persilakan. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya yang saya hormati, maaf, saya mau bertanya tentang bentuk-bentuk sedekah. Sering saya saksikan, misalnya dalam taburan atau sawer, seperti dalam hiburan, organ, atau misalnya dalam dapat beli mobil kemudian ditawur, disawer, misalnya beli motor disawer sehingga anak-anak terbutan, apakah itu termasuk bentuk sedekah dan bisa diterima ataukah tidak bertentangan dengan etika gitu, kayaknya seperti menghina gitu memberi seperti itu. Demikian Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan kembali dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya makna dari inna sholata ha anil fahsyai. Saya rasa semua orang mendirikan sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak yang menyimpang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita yang mulia Bu Yahya, dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang bersedekah dengan model sawer. Itu yang tidak pernah kita temukan dari pendidikan para salafun salih, ulama-ulama terdahulu, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pendidikan dari Nabi itu, kalau kita ingin memberikan sedekah, itu yang paling utama adalah bagaimana sebisa mungkin disembunyikan, satu. Cuman kalau ternyata harus diberikan dengan terang-terangan, tentunya di situ ada adab dan akhlak tata krama. Sekarang sawer laki perempuan, kadang-kadang perempuannya pun ngambil berkah, desa-desaan sama laki. Laki, ini pahalanya untuk yang pahalanya duit yang diberikan itu gak bisa untuk nomboin dosanya orang perempuan yang ikut sawer rebutan itu. Cuman tidak pernah diberikan. Memang kadang kita itu latah ya. Biarpun itu dilakukan, misal ada kisah mungkin para wali songo melakukan sawer. Tapi sawernya tentunya masih ada batasan-batasannya. Mungkin gak bagi-bagi berkah, makna sawer itu ya, bagi-bagi berkah. Jadi begitu. Tentunya itu ada aturannya. Laki perempuannya tidak boleh kumpul. Kemudian kita itu dihimbau untuk tidak tamak dengan pemberian seperti itu. Alasannya pemberian dari guru memang bukan sesuatu yang masalah. Kalau ada guru memberikan kepada kita itu berkah. Jangan menolak pemberian guru. Tapi kalau sampai berebut, sampai berantem, itu sampai pukul bulan kadang. Itu sudah tidak benar lagi. Dan kita pernah menyaksikan sendiri laki dengan perempuan. Dan sawernya tuh kadang-kadang ada barang tuh, barang disawer rebutan begitu, dan kadang barangnya keinjek, pecah, tidak kemakan dan sebagainya, maka semuanya menjadi mubadir. Yuk kita kembali kepada cara salafun soleh, kita bagi rizki dengan yang baik. Kemudian ada lagi di pondok, ada acara kegembiraan Maulid Nabi, lomba-lomba. Pernah ngeliat enggak lomba makan? Lomba makan. Kok bisa? Heh? Ada? Kok bisa wong diajar oleh Nabi kalau makan yang beradab, jangan rebutan. Pakai tangan kanan. Tangannya diikat begini ya? Makan kayak kambing kayak ini. Ini pendidikan siapa? Loh, ustadznya lihat itu. Beginikah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba. Enggak sadar, latah kita ini. Ya, cobalah dipikirkan yang benar. Ini pendidikan dari siapa begitu? Lomba makan. Wong makan enggak boleh buru-buru, malah lomba. Astagfirullah, musibah ini. Jadi kalau kita harus membuat perubahan, terlepas dari siapa yang melakukan, kita kembalikan kepada yang benar. Sekarang coba dicermati, ada mudharatnya enggak kalau sawer itu kemudian laki perempuan? Main musibahnya banyak tuh. Saya terharu, astagfirullahaladzim, bagaimana kok melakukan ini? Ini kan dari masa ke masa, dari mbah saya juga sawer. Ya mbahnya sawer mungkin kondisinya tidak seramai ini, mbahnya mah hebat, makomnya besar. Sehingga saya, dan beliau masih punya adab juga, tapi giliran ketemu anak, makomnya tok yang dipakai, adabnya enggak ada, musibah nanti. Jadi sawer, kalau sudah sampai derajat seperti itu, laki perempuan, masyaallah, itu adalah bukan syar'i lagi. Sudah tidak dibenarkan. Wolang duduk bareng saja yang debet-debetan sudah haram, apalagi rebutan. Rebutan duit. Jadi kita diajari untuk tamak ngerebut duit. Maka enggak usah. Kalau pengen bagi rizki, para ustadz, para kiai, bagilah rizki. Khususnya, orang yang justru yang perlu kita beri sedekah itu, orang yang tidak menampakkan kebutuhannya, tapi sebetulnya butuh. Masih ingat pengajian yang lalu, ada seorang perempuan tidak terlihat. Biasanya di kampung sudah bisa diketahui, si fulan ini orang tidak mampu di rumahnya. Tapi juga tidak pernah minta-minta. Itu yang afifah. Orang menahan diri dari minta-minta, itu mulia. Dan itu perlu kita perhatikan lebih dulu. Baiklah, kalau yang berebut, ini musibah. Baik, ini saja yang perlu kita perhatikan, termasuk tolong kegiatan-kegiatan lomba yang aneh-aneh ya. Lomba, ya itu, lomba makan, terus lomba. Pokoknya ada, kalau kita cermati beberapa lomba itu aneh-aneh. Jadi, lomba itu yang benar, lomba macu kuda, lomba lari cepat, bolehlah. Karena lari cepat juga menguatkan fisik ya. Naik sepeda mungkin dari saat ini, naik kuda, renang, dan sebagainya. Itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian, jadi sebaik, tidak seperti itu. Kalau memang mengarah kepada bercampurnya laki dengan perempuan, maka sawer itu hukumnya haram. Sudah enggak ada tawar di situ. Biarpun yang melakukan wali kutub. Enggak ada kutub lagi saat itu. Karena apa? Laki perempuan bercampur. Wong pengajian campur saja dimasalahkan. Kenapa lagi? Sawer. Sebetulnya asal tahu saja, pengajian di Al-Bahjah pada pertemuan yang lalu itu sudah salah. Itu. Dicambuk itu kiainya itu. Cuman kiainya beralasan, ibunya yang nurunkan kelambu. Sudah ada batas diturunin sama ibu-ibu, itu ibu yang nurunin di rotan itu. Maka gak bisa. Ini jadi gak boleh campur begitu bu, biarpun maulid nabi gak ada nanti begitu. Nanti insya Allah dibatas yang kuat, seng kuat itu. Pakai duri begitu, jangan begitu, gak boleh, harus sadar. Ini cuman memang salah settingnya, memang pembatasnya. Batasnya membelah antara laki dengan perempuan, benar. Cuman akhirnya enggak ngelihat ustadznya yang ceramah, akhirnya diturunin. Mestinya seperti ini, baru dipisah semacam ini, baru nanti puas para ibu-ibunya. Kalau dibatas begini, dibelah begini, enggak kelihatan. Maka mereka akan menurunkan kelambu. Maka ini harus diperhatikan, harus diakui. Di Al-Bahjah kemarin itu sudah enggak benar. Untung ada salah satu penceramah yang dari Lebanon tuh langsung... haram, alhamdulillah. Cuman yang sadar berapa orang itu? Kita harus akui, dan beliau kritik yang masuk, dan kami terima kritik itu. Maksudnya kritiki kita itu dengan bahasa yang santun. Dempet-dempetan hukumnya haram. Ini cuman bukan guyonan itu hukum. Apalagi sah. Jadi harus kita akui di Al-Bahjah ada salah. Makanya kami berwasiat kalau nanti sudah tidak bisa dikendalikan, ditutup mulutnya. Kalau sudah tidak bisa dikendalikan, jamaahnya berlebihan, tidak bisa ditata, maka ditutup saja maulidnya, kita tidak mau cari dosa. Bukan ribuannya orang, haram itu tidak. Jadi dihentikan dulu maulidnya, jadi biar wajar saja. Kalau belum siap menampung para jamaah, maka tidak usah diadakan maulid. Maka nanti insya Allah sudah dipastikan, apalagi ini, maka didoain agar ini segera jadi ini. Karena lahannya terbatas, semoga tambah kiri kanan ini segera kena. Sehingga lahannya lebih luas, dan tolong, pintu laki dan perempuan harus benar-benar beda. Kalau perlu nanti agar aman, maulid dua kali. Maulidnya bapak-bapak dan maulidnya ibu-ibu. Itu adalah solusi yang paling utama. Biarpun desa-desaan dengan ibu-ibu. Baik, tidak apa-apa. Jadi insya Allah ke depan mungkin seperti itu. Dan ini harus diakui kita. Makanya kalau ada kritik itu harus kita hayati, bukan tersinggung. Dan saya senang waktu itu di BCI. Tidak boleh begini. Alhamdulillah, jazakumullah. Cuman umat ini tidak bisa ditahan. Itu yang nurunkan ibu-ibu karena ingin lihat. Lihat antum, tak bila kan. Namanya lihat antum, makanya diturunkan lampunya. Jadi mohon maaf bu ya, jadi sawer pun sama. Sawer buat laki perempuan. Ibu enggak usah sawer, enggak usah ikut-ikutan. Kalau ada sawer, pilih di mana? Pilih rebutan atau dikasih langsung? Kalau saya pilih ngasih. Nah, pilih ngasih gitu loh bu. Jangan. Berkah melalui cara yang lain saja, tidak usah berdesak-desakan. Baik, kemudian masalah. Sholat memang betul. Sholat itu menghanjaukan orang dari kekejian dan kemungkaran. Tapi sholatnya orang yang benar di dalam sholat. Kalau sholatnya bu, gak pernah merasakan sholat itu ngapain sih? Ternyata sholat ini dalam kisah Isra Mi'raj yang sering kita hadirkan, sholat itu ternyata bukan menjalin hubungan baik kepada Allah. Tapi hakikat sholat itu adalah bagaimana seseorang menjalin hubungan baik dengan manusia juga. Di samping sholat itu hubungan kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, ternyata di dalam doa-doa di dalam sholat pun banyak doa untuk kaum muslimin semuanya. Yaitu untuk menata hati kita agar kita baik kepada sesama manusia. Lah kalau orang sudah sholat banyak kayak apapun, ternyata sama tetangga jelekit juga masih ahli neraka. Berarti dia belum menyadari. Dan ini insya Allah nanti akan pada pertemuan di mana ya? Kita mengadakan Isra Mi'raj di mana? Di Weru. Nanti akan kita hadirkan untuk mensyarahi tentang tasyahud yang sudah kami syarahi pada pertemuan yang lalu. Bahwa di dalam bertasyahud itu seseorang itu ternyata menajamkan pemahaman dengan hati kita akan pentingnya hubungan dengan Allah di dalam At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salatu Taibatulillah. Kemudian mempertajam pemahaman kita hubungan kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullah. Sehingga orang baik kepada Allah harus baik kepada Rasulullah. Rindu dan cinta kepada Nabi, mengagungkan Nabi. Dan setelah itu assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, hubungan baik dengan sesama. Artinya apa? Waktu kita mengucapkan assalamu alaina itu sadar, ya Allah, aku ingin baik dengan semua. Enggak ada dendam di hatiku, enggak ada musuh. Kalau ada dendam dipangkas dengan mendoakan. Nah, akan kita syarai bahasanya cara berbuat baik kepada orang lain sebelum berbuat baik dengan perilaku zahir, sedekah, hadiah dan lain sebagainya. Ternyata yang paling utama untuk baik kepada sesama manusia adalah assalamu alaina, mendoakan di saat kita tidak di hadapan mereka. Kita di hadapan Allah lagi salat, ternyata kita doakan tetangga. Ya Allah, berikan kebaikan kepada tetanggaku ya Allah. Tetanggaku yang kurang ajar, tetanggaku yang menyakiti. Maka kalau orang di dalam salat menyadari makna ini, lihat. Maka otomatis setelah keluar dari sholat dia baik. Apalagi di saat orang hendak keluar dari sholat, ia harus mengucapkan satu kalimat perdamaian, bukan kalimat permusuhan, yang berbunyi assalamualaikum. Maknanya apa? Aku akan memulai hubunganku dengan suami yang baik. Aku akan memulai hubunganku dengan istriku yang baik. Aku akan memulai hubunganku dengan anakku yang baik. Aku akan memulai hubunganku dengan pembantuku yang baik. Assalamualaikum. Lah kalau orang paham makna ini dan dirasakan oleh hatinya, maka akan berubah perilakunya. Apa artinya doaku di malam hari, doaku di dalam sholat jika ternyata aku masih menyakiti? Maka pemahaman yang sempurna, pemahaman yang cukup. Tidak hanya orang sholat tok ngertinya ilmu sholat, enggak peduli urusan lidahnya. Nabi pernah menyebutkan seorang perempuan ahli sholat di tengah malam siang harinya puasa, ternyata kalau ngomong sama tetangga jelekit dijawab oleh Nabi Muhammad ahli neraka. Maka enggak cukup. Ilmu sholat itu harus kita pahami. Bahwasanya di dalam sholat itu ternyata kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Lah kalau sudah benar sholatnya, enggak akan dia melakukan menyakiti orang lain. Kalaupun menyakiti, dia mudah untuk meminta maaf. Makanya jangan tertipu orang dengan sholatnya. Dan ternyata Imam Ghazali menyebutkan, yang banyak tertipu, yang suka nyelkit ngomong itu adalah justru ahli ibadah. Yang suka ngaji, paling rajin ngaji. Yang bangun malamnya gak putus-putus, yang puasanya paling banyak. Itu biasanya kalau ngomong paling nyelkit. Hati-hati itu. Itu kenapa dia sering tertipu dengan ibadahnya. Dipikir sudah ahli surga. Makanya Imam Ghazali punya buku namanya Peringatan bagi orang-orang yang tertipu, tertipunya ahli ibadah. Allah. Ahli ibadah ngaji, wah Quran, Masya Allah. Dipang, suaminya nunggu, taruh masih ngaji. Sama suami. Ya Allah, gimana ini, mau kemana? Begitu juga seorang suami lagi mau sholat, istri yang mulai nunggu, manggil abang, abang. Kamu nih perempuan, gak tahu diri, saya lagi sholat. Sialan. Khuslah dengan pasangan itu dikurangilah urusan-urusan ibadah semacam itu. Kemesraan boleh dihadirkan. Sehingga seorang istri kalau di samping suami, perbanyaklah khidmah bukan perbanyak ibadah. Masa suaminya pengen negur istri, ngomong sama istrinya masih ngaji. Habis ngaji sholat. Ini sampai suaminya ketiduran di sampingnya. Bukan ibadah, Bu. Bukan ibadah. Bahkan sampai jika seorang wanita berpuasa, sementara suaminya ada di sampingnya tidak mengizinkan, itu maksiat. Apakah suami saja? Kalau istri bagaimana? Suaminya, istrinya pengen makan bareng sama suaminya. Puasa terus suaminya. Itu suami sakit. Pengen makan bareng sama anak-anak. Abang, yuk makan bareng sama anak-anak. Abah ini lagi puasa. Abah ini lagi puasa. Allah. Habis puasa. Habis mau duhaan. Wajib baca Quran. Abah ini harus dekat kepada Allah. Allah murka kalau kau tidak dekat sama anak-anakmu. Jadi perlu keindahannya. Jadi itu Ibu, kalau orang sholatnya benar, itu pasti dia akan berusaha untuk baik dengan sesama manusia. Tapi kalau sholatnya enggak benar, sholatnya hanya rutin ikut-ikutan Allahu Akbar, maka bisa tertipu dengan sholatnya. Makanya harus kita punya ilmu bagaimana menyakiti orang lain. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, orang itu banyak ahli ibadah. Disebut oleh Nabi Muhammad sebagai orang bangkrut. Ahli ibadah, tapi nyelkit kalau ngomong sama tetangga. Suka gunjing si B, suka mengambil hartanya si C. Ini adalah orang-orang ahli ibadah. Maka yang ahli ibadah itu harus semakin kontrol. Jadi yang ahli ibadah saja bisa bangkrut. Apalagi yang malas ibadah. Sudah malas nyelkit ngomongnya. Wah, baru diprotes pertama sudah kecebur ke neraka itu. Kalau ahli ibadah masih kedua, ketiga, keempat diperhitungkan. Membuat perhitungan malaikat, baru nanti habis, baru masuk neraka. Ini kalau sudah tidak punya amal baik, ngomong nyelkit, nasib benar itu manusia. Baik, itu saja. Kemudian, Ibu, insya Allah. Kalau sholatnya benar, bakal benar perilakunya. Ini sudah benar rumus dari Allah. Yang benar sholatnya, khusyuk, dihayati, maknanya, apa makna assalamualaikum, apa makna assalamualaikum, apa makna asyhadu an la ilaha illallah, apa makna ini. Kalau dihayati di hati, hatinya hidup, lalu menghidupkan anggota tubuhnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, maka sholatnya benar. Ahli sholat tidak akan nyelkit kalau ngomong. Kalau ngomongnya masih nyelkit, belum ahli sholat. Langsung saja begitu. Ahli sholat pasti santun dengan suaminya. Ahli sholat pasti santun dengan istrinya. Tapi kalau ada ahli sholat tidak begitu, maka itu bohong. Sholatnya hanya pura-pura saja. Allah. Nah, tidak ada. Wong sampai urusan anak saja lihat. Enggak benar kalau sholat dipanjang-panjangin sementara anak lain nangis. Percepat urusin anak, beres. Baru nanti ingat Allah, dikir terus panjang perjalanan. Baik, ini saja. Ada pertanyaan tertulis. Tuh, memotong kuku dan membiarkan rambut yang rontok. Maksudnya apa ini? Selama lagi head dilarang membiarkan. Selama ini yang saya tahu, kalau lagi head itu dilarang membiarkan rambut rontok. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut, sampai-sampai keramas pun tidak boleh dilakukan selama head. Alhasil, gatelnya enggak ketulungan. Bau, jangankan orang lain dekatnya, kita sendiri pun bau. Nah, baik. Kan Islam cinta kebersihan. Nah, kalau ada seperti itu, Bu, itu yang perlu dicambuk ustadznya. Siapa yang ngomong enggak boleh keramas itu ya? Itu ustaz ngeliwetan tadi itu. Ustazah ngeliwetan tok. Kerjaannya ngeliwet. Mondok enggak mau belajar. Kalau ada rambut rontok biarkan. Kenapa sih rambut rontok? Rambut rontok sendiri sampai enggak keramas. Keramas yang enggak boleh mandi besar niat dalam keadaan keluar darah haid mandi besar itu haram karena main-main. Kalau keramas mah tetap wangi. Jangan sampai Masya Allah suaminya pusing itu bau walang sangit, bau jeruk. Model apa ini perempuan kayak begitu tuh. Tetap keramas yang bagus, keramas yang bersih. Adapun masalah rambut rontok, biarkan rontok. Bahkan kalau ada pengen memotong kuku karena terganggu, atau tidak terganggu, memotong kuku bukan sesuatu yang terlarang. Maka itu herannya itu loh. Kok ada di mana-mana melarang motong rambut, motong kuku? Memang makruh iya. Memotong iya, tapi kalau rontok mah lain. Rontok mah namanya rambut rontok. Ini bukan urusan haji. Kalau haji mah enggak boleh motong kuku, motong rambut. Ini bukan haji, haid. Cuman makruh karena dari riwayat yang diambil oleh Imam Ghazali, kalau rambut itu dipotong nanti di hari kiamat bangkit dalam keadaan junub, tapi riwayat itu dianggap lemah, makanya tidak dianggap oleh ulama yang lainnya. Makanya kalau potong rambut hukumnya makruh, lagi head, potong kuku hukumnya makruh, bukan haram. Maka dari itu kalau ternyata rambut rontok, kalau bisa dirawat, dirawat. Kalau hilang ya biarkan, jangan ribut sama suami gara-gara rambutnya hilang. Ini memang benar-benar aneh di masyarakat itu ya. Tidak tahu ini belajarnya bagaimana. Tidak. Karena apa? Orang itu mandi besar, itu tujuannya adalah untuk bisa melakukan sholat, tawaf. Jadi yang wajib dimandikan nanti adalah sesuatu yang dibawa di dalam sholat. Lihat, rambut yang dipotong dibawa sholat. Ya enggak, ya biarkan saja. Kenapa pusing ini? Kadang-kadang kukunya ini kotor sampai hitam. Lahirnya 15 hari, kemana ada hitam kukunya? Akhirnya suaminya, Masya Allah, mau makan sepiring berdua, bakteri. 15 hari. Karena ceritanya, seminggu sebelumnya belum sempat motong kuku. Setelah seminggu sebelumnya enggak sempat motong kuku, head. Ketemu ustaz, enggak boleh potong kuku. Kuku, kacau. Masya Allah. Kayak nenek lampir jadi. Sudah rambutnya acak-acakan, bau enggak karu-karuan, bau jeruk, bau walang sangit, macam kukunya begitu. Model wanita apa? Memang betul bukan Islam itu. Jadi ustaz kalau yang aneh-aneh di rotan saja. Baik. Yang enggak terima ustaznya datang sini, tak jelaskan. Ngajinya yang benar nanti. Masa ini. Dari mana? Itu memang sebar di mana-mana. Enggak boleh. Makruh. Itu pun tidak sebagian ulama mengatakan. Tapi termasuk sunanul fitrah ini tetap. Fitrah itu potong kuku pada waktunya. Kalau sudah waktunya potong kuku, biarpun head potong kuku. Kalau memang sudah waktunya. Ada yang mengatakan begitu. Baik, jadi enggak. Hanya makruh. Tapi kalau rontok, enggak bu. Rontok yang enggak disengaja. Keramas tetap bu. Boleh. Dan memang kadang-kadang ketuker. Ada orang mengatakan bahwasanya laki head enggak boleh keramas. Ada lagi nanti, ada orang kalau mandi besar enggak pakai sampo enggak sah. Ini memang ketuker-tuker ini. Mandi besar enggak pakai sampo juga sah. Yang penting air merata ke sekujur tubuh, selesai. Dan kalaupun kita dalam keadaan head boleh keramas, yang enggak boleh mandi besar. Tolong dibedakan, mandi besar itu niat ngangkat hadas. Kalau ibu niat ngangkat hadas, dosa. Sebab main-main. Darahnya masih keluar, ngangkat hadas. Enggak akan terangkat hadasnya. Tapi kalau ibu keramas, tetap boh. Keramas enggak selama ini, bu? Bisa. Kalau memang enggak, betul. Sebab betul, bu, ada pengaduan pelan-pelan. Buya, tolong diingatkan, buya. Kenapa? Sebab ini ibu-ibu ini, Masya Allah, baunya. Kayaknya bagian-bagian begini nih. Anda memang pernah ngadu, tolong sering disampaikan, buya, biar kebersihan. Kadang-kadang kalau sudah jamaah berdesak-desakan itu, ya mau konsentrasi ke buya mah susah. Habis di kiri kanan saya pada bawa jeruk dan walang sangit. Baiklah, nanti saya sampaikan. Mungkin itu ibu-ibu yang begini, yang mondoknya ngeliwet tok dulu. Enggak, bu, keramas yang bagus ya, yang bersih, insya Allah tambah bagus dan tidak apa-apa. Jadi keramas, bu, boleh tetap disunahkan bebersih diri. Khususnya di saat kita akan kumpul dengan saudara dan sahabat, maka dihimbau kita untuk menjaga kebersihan. Pertanyaannya selanjutnya. Baik, sudah jelas. Mana ini yang ada sanggup? Ada pertanyaan bahwa apakah disunnahkan pindah tempat sholat ketika melakukan sholat qabliyah ba'diyah? Dan apakah boleh menyajukan sholat ba'diyah ketika kita telah meninggalkan tempat sholat karena ada keperluan tertentu atau mengambil air wudhu? Sunnah di dalam kita melakukan sholat sunnah untuk berpindah-pindah tempat. Jadi malah tidak sunnah istiqomah tempat di dalam melakukan ibadah sholat. Makanya wa yukrahu al-iton, kata ulama. Dimakruhkan iton itu nempati satu tempat. Jadi kalau ibu melakukan sholat sunnah, upayakan pindah-pindah. Kalau perlu tukar-menukar dengan ibu yang lainnya. Kenapa? Memperbanyak saksi. Bumi itu jadi saksi. Jadi pindah dari sini, sana, situ. Itu sunnah. Makanya sholatnya pun kadang-kadang rumah kita jadikan tempat sholat semuanya. Dan kadang-kadang lega asalkan rumah tertutup ya. Tidak hanya di musholah, mungkin sesaat di ruang tamu, sesaat di sana, sesaat di sini. Itu menjadikan saksi untuk kita semuanya. Asalkan rumahnya tertutup, jangan kelihatan orang riwa-riwi, nanti keganggu. Jadi memang disunnahkan kalau kita itu pindah-pindah tempat. Bukan istiqomah di satu tempat kalau sholat sunnah. Baik. Kemudian, Kalau sholat qobliyah itu boleh enggak? Misalnya kita keluar dulu dipotong wudhu, boleh. Misalnya di masjid tidak sempat, perutnya sakit, langsung pulang sampai di rumah, lalu sholat sunat ba'diyahnya di rumah. Boleh. Jadi pindah tempat boleh, ngambil kepotong boleh. Kepotong ceramah, kepotong ke air kecil, kepotong wudhu, boleh dilanjutkan. Yang penting sholat qobliyah ba'diyahnya itu masih berada di waktunya. Kalaupun keluar dari waktunya, tetap disunahkan, itu bab qadha. Biar orang tidak terbiasa meninggalkannya. Baik. Ada orang, empat orang makmum, ada empat orang makmum masbuk yang masuk ke dalam sebuah jamak sholat secara bersamaan. Semuanya masuk rokaat kedua. Setelah imam dan jamaah yang sebelumnya telah salam, apakah salah satu dari makmum yang masbuk tersebut dapat menjadi imam? Nah, ini biasa. Biasa terjadi. Nah, ini kadang-kadang yang namanya ustad pun juga masuk bab kesalahan ini. Nah, yang ngerasa ustad. Ini memang dihantemin terus ustad sini, biar ustadnya benar. Biasanya begini, sama-sama masbuk ya. Saya dengan ustad-ustad bertiga ini, masbuk. Bertiga atau berempat. Ini sudah barisan pertama beres. Baru saat kita datang bertiga satu mobil berempat. Setelah dapat dua rakaat zuhur, assalamualaikum. Berarti kita berempat kan berdiri ya. Nah, biasanya ini ada yang satu maju sedikit, baru yang lainnya jadi makmum. Tidak tahu itu pendidikan dari mana itu. Bukan seperti itu. Bahkan kalau kita sudah bermakmum dengan imam yang sempurna, maka selesaikanlah dengan sendiri-sendiri selesai. Karena tidak perlu kita berpindah kepada makmum. Sebab kalau Anda mengikuti saya, Anda harus niat baru lagi makmum dengan saya. Dan iktimam disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in sangat jelas. Kalau kita bermakmum di tengah-tengah malah makruh. Dan makruhnya menghilangkan pahalanya jamaah. Kalau ada orang ikut saya, ya terserah. Yang penting saya tidak niat. Yang penting saya menyelesaikan sholat saya. Cuma kadang-kadang ada yang berdiri di samping saya. Kemudian mundur sedikit. Menjadikan saya imam. Ya sah-sah saja. Sebab kita bermakmum di tengah perjalanan dalam sholat pun sah. Cuma tidak begitu aturannya. Karena Anda sudah bermakmum dengan imam yang benar-benar selesai sempurna, maka sholatmu selesai. Maka tidak perlu mengangkat satu jadi imam. Bahkan kalau seandainya semua jamaah sudah selesai tinggal saya berdiri, maka kalau ada anak santri mau berjamaah, tidak usah ke saya. Biarpun itu kan guru saya. Biarpun gurumu, maka kalau saya makmum masbuk, maka saya boleh jadi imam dan pantas kau jadikan imam kalau memang kamu tidak punya jamaah lagi. Tapi kalau engkau bisa membuat jamaah baru, buatlah jamaah baru lebih bagus daripada ikut imam masbuk. Ini membuat baru lagi kalau ternyata ini. Jangan ikut saya. Wah ini buya ini. Nah, langsung pada ngumpul di sini. Padahal saya imam masbuk. Selagi Anda masih punya teman, maka sholatlah Anda dengan jamaah sendiri. Tidak, jangan menjadikan imam masbuk menjadi imam. Kecuali memang tidak ada jamaah lagi, bolehlah kita menjadikan imam masbuk menjadi imam. Dan saya sebagai imam, sebagai makmum masbuk, apakah saya perlu merubah niat? Saya sudah sempurna, enggak usah merubah niat, selesai. Biarkan dia ngikut-ngikut. Jadi ini, yang ditanyakan lagi tadi adalah, kalau ada empat makmum masbuk semuanya, apakah perlu satu jadi imam? Enggak usah. Sempurnakan masing-masing selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, bermakmum di tengah-tengah semacam ini malah makruh. Memindah, ini berniat iktimam di tengah-tengah sholat adalah makruh. Dan semua kemakruhan yang ada di dalam sholat berjamaah dan yang tidak ada di selain sholat berjamaah, maka itu adalah kemakruhan yang mufawitun li fadilatil jamaati, yang menghilangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik, ada lagi. Masya Allah, pertanyaan banyak. Waktu jam 12, jam 8, selesai. Apakah hukum yang mempelajari ilmu makrifat? Dan Buya sendiri mempelajari enggak? Apa ilmu makrifat? Tahu enggak ilmu makrifat? Sebab ilmu makrifat itu bagi sebagian orang itu ilmu perdukunan. Ilmu bisa nerawang orang. Oh, para waliullah itu kalau kelihatan kasyaf orang itu sakit, nangis dia. Ada waliullah dibukakan, si ulan begini, si fulan begini, si fulan. Nangis dia, aku enggak kuat ya Allah, tutup. Sekarang ilmu makrifat, apa maksudnya ilmu makrifat itu? Yang bertanya. Ilmu makrifat itu yang selama ini kita ajarkan ilmu makrifat. Ilmu kenal Allah agar kita takut kepada Allah. Bukan ilmu bisa terbang, puasa, enggak makan. Puasa. Ada puasa aneh-aneh hanya pengen ilmu makrifat. Itu ilmu apa? Ilmu makrifat ini ilmu kenal Allah. Sehingga gelarnya para wiloh Al-Arif Billah, orang yang kenal Allah, orang ahli makrifat, yang kenal Allah, kenal dirinya sebagai hamba. Yang kita ajarkan selama ini ilmu makrifat. Ilmu makrifat kita ajarkan khususnya hikamnya Ibn Athaillah Sangkatir. Ilmu makrifat, bagaimana kita kenal diri agar kita merasa sebagai hamba. Itu ilmu makrifat. Tidak tahu kalau ilmu makrifat itu menurut definisi orang-orang berbeda. Sebab di masyarakat kita, definisi itu menjadi berubah. Contoh saja, orang pintar itu kalau di masyarakat Cirebon jadi dukun. Datang ke orang pintar. Pertama kali Cirebon saya ngomong, ya perlu kita datang ke orang pintar. Saya enggak ngerti orang pintar itu apa. Buya gimana Buya kalau ada masalah kita datang ke orang pintar? Lah, ya harus dong, masa datang ke orang bodoh? Datang ke orang pintar. Rupanya ke orang pintar di Cirebon itu dukun. Wah, kacau ini. Sebab bukan, kalau ulama bukan orang pintar, mereka hanya buat orang pintar. Orang pintar, orang bisa nebak-nebak itu, tebak-tebak buah manggis. Jadi nebak-nebak ini. Jadi bukan begitu ya. Ilmu makrifat adalah ilmu kenal Allah, dan ilmu tasawuf itu ilmu makrifat yang sesungguhnya. Bukan yang aneh-aneh itu. Ilmu makrifat ilmu yang enggak mau salat. Ilmu makrifat ilmu yang ngajari yang enggak-enggak, itu bukan itu ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu baru sah kalau tegak syariatnya. Tidak ada makrifat kecuali dengan syariat. Sebab matanya makrifat itu adalah syariat. Jadi syariatnya benar, baru nanti ada makrifat. Tidak ada makrifat kecuali syariat. Jangan percaya. Enggak ada wali kecuali dia berpegang kepada syariat. Tidak ada wali kecuali berpegang kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya tegak. Benar ilmunya. Secara zahir benar. Enggak ada ilmu makrifat selain itu. Maka ilmu makrifat adalah ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah. Kok Buya enggak pernah menyampaikan di majelis taklim, semuanya ilmu makrifat yang saya sampaikan, ilmu kenal Allah Subhanahu. Kita tidak mengajari orang ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad. Ngaku-ngaku ketemu Sunan Gunung Jati. Ngaku-ngaku kita tidak ngajari itu semuanya. Bahkan kalau ada yang mimpi ketemu Sunan Gunung Jati, simpan saja antara dirimu dan Sunan Gunung Jati. Bahkan kalau engkau bertemu dengan Nabi Muhammad, simpan itu antara dirimu dan Rasulullah. Allah. Sekarang obral ustadznya dikit. Allah. Ilmu makrifatnya. Setelah saya belajar ilmu makrifat, aku ketemu Rasulullah. Bohong. Ketemu Rasulullah itu mahal. Orang model begitu ketemu Rasulullah bagaimana? Dikit-dikit setiap seminggu cerita ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah. Allah. Melebihi wali kutub. Melebihi wali kutub. Tingkah laku yang enggak benar. Hati-hati. Jangan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya belajar ilmu makrifat aneh-aneh sampai derajat semacam itu. Baik, bertemu dengan Nabi adalah hak, tapi ngaku-ngaku ketemu Nabi adalah dajjal kecil, dajjalilah atau batil itu semuanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Waktu ya, karena ada pernikahan lagi bagian ini. Ada lagi ibu minta doa. Kemarin sudah dengar Bu bahwasanya untuk pembelian tanah sudah beres, tinggal pembangunannya. Jadi minta doa lagi, tapi yang perlu lagi ini Bu. Ini cerita saja Bu, anda cerita itu enggak bayar kan. Dan yang dengar pun enggak harus bayar. Cerita, ini aula ini kata panitia pembangunannya, pembesiannya yang jumlahnya ratusan juta ini, rupanya dipinjemi sama orang yang punya toko besi. Jadi Ibu doakan semoga ini dimudahkan, enggak tahu sampai berapa ratus juta. 300 atau berapa juta itu besinya tok. Belum lagi genteng. Genteng yang perlu 12 ribu. Sama besinya. Dan nanti kita minta kepada Allah, semoga Allah mengirim orang-orang yang bisa menyelesaikan. Apakah ngambil gentengnya saja dulu, atau menyicil besinya, atau apa. Dan Allah bisa menjatuhkan emas di sini, Bu. Cuman kalau Allah menjatuhkan emas, pahalanya enggak ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya enggak pernah minta, ya Allah, jatuhkan emas di sini. Enggak pernah. Atau ya Allah semoga di pondok ini ada tambang emasnya. Enggak pernah doa begitu saya. Saya berdoa semoga kebaikan melalui tangannya orang banyak sehingga ini punya andil. Kalau di sini ada tambang emas, Ibu enggak pernah sedekah, rugi. Ya. Rugi, saya tutup semuanya, keropak-keropak kotak itu saya tarik semuanya karena pondok punya tambang emas. Ibu enggak punya pahala. Saya enggak pernah doa, ya Allah berikan saya tambang emas, enggak ada. Jadi doa kami adalah ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang tulus calon ahli surga-Mu. Itu saja. Ya kalau tambang emas enggak ada sedekah nanti. Padahal apa yang kita berikan itulah akan menyuburkan keimanan kita. Ibu bersedekah ada keimanan. Belum lagi amal jariah yang terus para bapak sedekah amal jariah. Justru yang kita inginkan begitu. Tapi kami pun juga tidak minta, Pak, berikan kepada saya begini. Kami tidak ada, tidak ingin ada orang memberikan ke pondok ini dengan beban. Kalau pengen tahu programnya pondok, pondok itu programnya itu ngawur. Ngawur itu pokoknya. Belum jadi situ, sudah bikin sih. Ini Bu, ini katanya memang panitia kita juga ngawur juga. Katanya, Bu ya, ini pondok putri harus dimulai. Yang lain pada bingung. Ini Allah saja belum beres, kok pondok putri dimulai. Ya sudah biarin, memang begitu. Yang namanya berjuang harus ngawur. Begitu, ngawurnya ngawur menuju kebaikan. Ya, insya Allah, ini sudah pondok putri mau dibangun. Ini belum ya? Jadi, sudah begitu. Dengar dari Buya katanya pengen bangun markas Islam yang ada di Kuningan. Wah, ini gak apa-apa. Belum lagi untuk anak-anak kecil sebelahnya belum jadi. Pokoknya harus program itu terlalu banyak. Karena apa? Kita pengen ada orang mendengar lalu prihatin ternyuh. Lalu saat itu menengadahkan tangan. Itulah yang kita inginkan. Akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata memang selama ini tidak pernah kita menemukan kesulitan. Paling kita hanya ngadu-ngadu kepada ibu untuk minta doa berapa kali. Tanah berapa miliar sebelah selesai juga. Ini selesai, itu selesai semuanya. Maka kami semakin yakin bahasanya di antara ibu-ibu, bapak-bapak ini ada kekasih Allah yang doanya dikabul. Baik, ini saja mohon didoakan. Aula, ini perlu genteng 12 ribu minimal. Gentengnya disamakan dengan genteng Pondok Putra. Dan Allah semoga mengirim orang ahli surga. Berapa sih 12 ribu? 12 ribu genteng berapa sih? Saya tidak tahu hitung-hitungannya. Banyak. Ya dah. Baik, kemudian ada pembersihannya untuk reng-reng apa usuknya itu kurang. Kemudian setelah itu ada dak. Tapi yang paling utama adalah ini besi, ini perlu dibayari. Dan bisa saja Allah mengirim orang yang mencukupinya. Seperti yang mencukupi pembelian tanah. Yang beli tanah itu satu orang, Bu. Yang beli tanah satu orang, bukan orang banyak. Karena memang mungkin betul-betul orang itu waktu kita minta, ya Allah jadikanlah saya pejuangnya. Mungkin kenceng waktu ngomong, ya Allah jadikanlah saya orangnya. Mungkin begitu. Makanya ibu kalau ngomong kenceng nanti, ya Allah kirimkan pejuang-pejuang di pondok yang ikhlas. Ditambah, dan jadikanlah aku orangnya. Begitu. Serius nanti, wah gampang duitnya. Baik. Itu ya. Ini besi ratusan juta. Pengen segera diberesin. Allah bisa membuka mengirim orang yang punya uang. Dan jika Allah bisa membuka hatinya yang minjemin jadi enggak bayar. Bisa saja. Tapi jangan semuanya pengen, kami itu pengen semuanya berpikir, akulah pejuangnya. Aku yang berjuang. Ini saja yuk kita membaca doa. Membaca Fatihah sekali. Semoga Allah menyelesaikan pembangunan aula ini. Kalau juga jana yang dibutuhkan 1,8M. Dan 1,8M sekarang masih sepertigaan. Sepertiga pun ngutang. Jadi masih awal-awal ini. Baik, semoga Allah mengirim orang-orang tulus. Jadi nanti mungkin kita butuh 300 juta untuk besi. Atau mungkin genteng yang 12 ribu. Dihitung-hitung yang ngerti. Yang nggak ngerti tanya kepada ahlinya. Bisa saja setelah tanya ahlinya. Ya cuma segitu. Begitu nanti. Mungkin. Karena Allah kalau buka hati itu sudah nggak tanggung-tanggung ya. Kita doakan semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas di sini. Orang-orang tulus di sini. Yang bisa menanamkan amal jariah di tempat ini. Yang akan menjadi sebab kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengirim-ngirim orang-orang ahli surga. Mengirim pejuang-pejuang Allah di tempat ini. Dan semoga Allah menjadikan kami adalah orang-orangnya. Kita kebaikan orang-orangnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'inu. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusal 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan segala kemudahan. Muliakan kami ya Allah dengan pengampunan dosa. Ya Allah, kami melihat di kiri kanan kami banyak hamba-Mu yang punya hajat ya Allah. Ada orang fakir di kiri kanan kami, maka jadikanlah kami ya Allah. Pilihlah kami sebagai hamba-Mu yang bisa menyantuni fakir miskin. Di kiri kanan kami ada hamba-hamba-Mu yang lemah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bisa menolong orang-orang yang lemah. Ya Allah, di kiri kanan kami banyak proyek-proyek menuju kemuliaan, ya Allah. Ada masjid, ada pesantren dibangun, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jadikanlah kami berjuang-berjuang di tempat itu, ya Allah. Engkau sungguh maha tahu, jika kami hamba-hambamu yang tidak punya uang, tidak punya rezeki, engkau lah pemberi rezeki. Berikan kepada kami rezeki, ya Allah, agar kami bisa membantu tempat mulia itu, ya Allah. Dan ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang tulusmu, ya Allah. Dan jadikanlah kami orangnya, ya Allah. Kami ingin menjadi pejuangmu yang sesungguhnya, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hati kerinduan kepada kemuliaan. Ya Allah, kemuliaan di dalam diri kami, kemuliaan di masyarakat kami, kemuliaan di keluarga kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha kasih. Berikan hati kami hati yang penuh kasih, ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami, ya Allah. Ya Allah, dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, anak istri kami, ya Allah. Tetangga kami, pembantu kami. Jangan sampai ada di antara kami berbuat zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berikan kepada siapapun di antara kami yang diberi karunia putri-putri, ya Allah. Anak-anak perempuan yang ada bersama mereka. Berikan kepada mereka kemampuan untuk didik dan menghantarkan kepada kemuliaan, ya Allah, agar mendapatkan kemuliaan surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun dari kami, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kerinduan untuk, ya Allah, untuk membantu hamba-hambamu yang membutuhkan, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami semua, jaga mereka, ya Allah. Zaman-zaman rusak pergaulan mengerikan, kami mohon, ya Allah, jaga anak-anak kami, ya Allah. Jika di antara orang tua yang ada di tempat ini susah membawa anaknya ke tempat mulia ini, kami mohon kirimkan kepada mereka hidayah-Mu agar di kedepan hari mau ke tempat ini, Allah. Ya Allah, dan ampuni kami, ya Allah. Ampuni kemunafikan kami, ya Allah. Kami sering menampakkan kebaikan di depan manusia, tapi hakikat kami adalah busuk dan kotor. Maka kami mohon ampuni kami, ya Allah. Dan seperti Engkau tampakkan lahir kami baik, maka jadikan hati kami lebih baik dari itu semua, ya Allah. Ya Allah, jagalah hati kami dari kekotoran hati, ya Allah, yang sempit rizkinya lapangkan, ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan, ya Allah. Berikan kepada mereka rizki yang halal penuh berkah, ya Allah. Yang bisa menjadi sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang masih haram rizkinya, gantilah dengan yang halal, ya Allah. Gantilah dengan yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan. Dan jadikan para orang tua mereka adalah orang tua yang mempermudah pernikahan. Dan jadikan kami semua para orang tua yang mempermudah urusan pernikahan kami, ya Allah. Pernikahan anak-anak kami, ya Allah. Dan jauhkan anak kami semua, ya Allah, anak keturunan kami dan masyarakat kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ya Allah. Jika ada di antara hamba-Mu yang terbawa kepada budaya dan gaya hidup yang salah, ya Allah, melakukan mukaddimah zina atau terjerumus dalam zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami semua untuk menutup aurat kami dan untuk menutup aurat anak-anak kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang belum menutup aurat, ya Allah, maka kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, dan itu pasti datang kepada kami saat Kau cabut nyawa kami, ya Allah. Ajal kami pasti tiba, maka kami mohon, ya Allah, kelak saat Kau mencabut nyawa kami, ya Allah, saat itu kami ingin hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Makasih, mohon maaf. Ibu, radio kita 92,9 sama 104,8. Segera insyaallah mengudara. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.